Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa yang mau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah azza wa jalla ini, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Namun siapa yang membangkang, durhaka dan tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan siksanya, telah siapkan azabnya berupa neraka Allah Tabaraka wa taala yang sangat mengerikan. Oleh karena pentingnya masalah ini, agar jangan sampai manusia ini, bangsa jin dan manusia, mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah selalu mengulang-ulang dalam sekian banyak ayat-ayatnya memperingatkan kita semua tentang bahaya, tentang mengerikannya siksa dan azab Allah di dalam api nerakanya. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dari api neraka Allah yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah jin dan bebatuan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah juga dalam sekian banyak ayat-ayatnya telah menyebutkan tentang apa yang dirasakan oleh penduduk neraka di dalam api neraka. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Penduduk neraka di dalam api neraka mereka berteriak karena saking sakitnya mereka merasakan siksaan dalam api neraka. Mereka berteriak lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih di dalam api neraka namun mereka tak didengarkan. Mereka berteriak sembari berkata, wahai Rabb kami, Kembalikanlah kami di kehidupan dunia agar kami bisa melakukan amalan yang telah kami tinggalkan dahulu. Maka Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepadanya, memberikan usia kepadanya, sehingga siapa yang ingin mengambil pelajaran, dia dapat mengambil pelajaran. Siapa yang hendak mengambil peringatan, dia bisa mengambil peringatan. Dan telah datang pembawa peringatan kepada kalian. Wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Penduduk neraka akan berkata, wahai Malik, biarkan Rob kami, biarkan Tuhan kami membunuh kami saja agar selesai masalah, tidak merasakan siksaan, karena mereka merasakan siksaan yang sangat luar biasa. Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka terbakar, Allah ganti dengan kulit mereka yang lain supaya mereka terus merasakan azab, sampai mereka minta kepada Allah agar dibunuh saja, selesai masalah. Namun kata malaikat Malik, bahkan kalian akan tetap terus tinggal, innakum makithun, akan terus merasakan azab, akan terus merasakan siksaan. Nah, ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar peringatan bagi kita semuanya, supaya benar-benar mengerti arti kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ke dunia ini. Allah ulang-ulangi peringatan tentang neraka dan bagaimana siksaan api neraka, bagaimana rongrongan siksaan, teriakan penduduk neraka. Allah kabarkan kepada kita supaya kita tak seperti mereka yang mendapatkan siksaan. Mengerikan sekali, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, juga Al-Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, yu'ta bijahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat neraka jahannam yang memiliki 70 ribu tali, yang setiap satu tali ditarik dan diseret oleh 70 ribu malaikah. Sangat besarnya, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, sangat luar biasanya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajibatan, ketika kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba kami mendengar suara benda yang jatuh dengan sangat keras. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna ma hadza, apakah kalian tahu suara apa itu? Maka kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta antaha ila qa'riha. Luar biasanya neraka. Kata Rasulullah, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka semenjak 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai di dasar neraka. Batu dilemparkan semenjak 70 tahun. Bagaimana kita yang tinggal di dalamnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Bayangkan, di akhirat tidak ada pilihan. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kalau enggak seorang masuk ke dalam surga, maka seorang pasti akan masuk ke dalam neraka. Enggak bisa ngontrak dimanapun. Saya enggak mau masuk ke dalam surga, enggak mau masuk ke dalam neraka, mau tinggal di tempat yang lain, tidak bisa. Kalau enggak seorang masuk ke dalam surga, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Cuma dua pilihan. Maka fikirkanlah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, batu dilemparkan semenjak 70 tahun baru sampai di dasar neraka. Betapa mengerikannya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mengerikannya neraka Allah azza wa jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, narukum hadhihi allati yuqadu bunu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang dihidupkan oleh anak Adam itu satu dari 70 bahagian, ya, panasnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Api yang kita hidupkan di dunia ini, itu hanya satu dari 70 bahagian panasnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita yang merasakannya? Bagaimana seorang hamba yang merasakan siksa Allah subhanahu wa ta'ala? Maka bertakwalah kepada Allah. Lindungilah diri kita. peliharalah diri kita, takutlah kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa awajhi fattaqun nar walau bisikkit tamratin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dirinya dengan Allah seorang penterjemah pun. Tidak ada satu pun penghalang. Ya, langsung dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Permulaan ketika seorang hamba telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah start pertama kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Nah, saudara kita baru 2 hari yang kemarin telah memulai perjalanannya ke alam akhirat. Nah, kita yang masih diberi kenikmatan hidup ini, bertakwalah kepada Allah, ambil manfaat hidup ini, manfaatkan, gunakan kesempatan hidup ini, nikmat hidup ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan istirahat. Bukan kemudian seorang ketika telah diwafatkan oleh Allah, dia beristirahat, tenang. Bahkan dia menjalani proses perjalanan yang paling mengerikan. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa kata Hani budaknya sahabat Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan ketika berada di hadapan kuburan beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Maka dikatakan, kenapa engkau demikian wahai Utsman? Maka kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysar min, wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu min." Kata Rasulullah, sungguhnya alam kubur adalah perjalanan pertama, persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan alam akhirat. Siapa yang selamat di persinggahan yang pertama ini, untuk yang berikutnya akan lebih mudah. Namun siapa yang tidak selamat di persinggahan yang pertama ini, maka untuk yang berikutnya akan lebih mengerikan, akan lebih berat lagi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi salah kalau ada seorang yang mengatakan ketika orang tuanya atau siapapun yang meninggal darinya, semoga Anda tenang di tempat peristirahatan Anda yang terakhir. Tidak. Tenang dari mana? Ya, istirahat dari mana? Kalau dia orang soleh bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Untuk yang berikutnya akan lebih mudah. Tapi kalau dia ahlul ma'asi, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh 2 malaikat malah tertawa, tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksaan. Dengan sekian banyak siksaan-siksaan di alam kuburnya. Dan untuk yang berikutnya di alam akhirat, wallahi jauh lebih mengerikan lagi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Salah kaprah kalau seorang katakan istirahat di tempat peristirahatan yang terakhir, semoga tenang. Itu yang ada di masyarakat umum, padahal tidak. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illal qabru afdha'u min." Aku tidaklah melihat suatu tempat melainkan kuburan adalah tempat yang paling menyeramkan. Seram atau tidak? Kita mungkin saja yang enggak menempati tempat itu, jalan ya, melewati kuburan di malam hari yang gelap, mungkin ada sedikit rasa-rasa takut, bulu kuduk naik. Apalagi seorang hamba yang menempati tempat tinggal yang sempit seperti itu. Tidak ada teman kecuali cacing tanah. Dahulu di dunia rumahnya besar, luas, tanahnya berhektar-hektar. Tapi dia hanya dikebumikan di tempat yang kecil seperti itu. Wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, dan ini beliau yang amalannya sangat tinggi, yang dosanya, kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengatakan bahwa tidaklah aku melihat suatu tempat melainkan kuburan adalah tempat yang paling mengerikan. Terkadang subhanallah, seorang berada di hadapan kuburan tidak mengambil pelajaran dan ibrah, tapi malah sempat-sempatnya chattingan dengan temannya, SMS-an dengan pacarnya, bahkan mengambil foto untuk merubah statusnya. Di hadapan kuburan dia tidak mengambil pelajaran. Padahal Al-Imam Fudhal Ibn Iyad telah mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu jadi nasihat, jadi teguran, jadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Ya, di situ ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perjalanan seorang hamba akan dimulai. Dan yang berikutnya, kita semua nanti akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, akan langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba itu melihat ke arah kanannya, tidaklah yang dia lihat kecuali amalannya. Apa yang sudah dia kerjakan di dunia ini, yang kecil maupun yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu yang kita yakini. Kecil maupun yang besar ada perhitungannya, ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertakwalah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidaklah dia melihat ke arah kirinya kecuali amalannya. Dan tidaklah dia melihat ke arah depannya kecuali neraka telah menyongsong di hadapannya. Maka takutlah kalian dari api neraka. Peliharalah diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan bersedekah, dengan secuil kurma, sebutir kurma, bersedekahlah. Dengan sekecil apapun selamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mengerikan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ana jami'an bima fihi minal ayat wal hikmah innahu jawadun karim. Alhamdulillah, wabihi nasta'ina ala umuri dunya wad-din. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'da. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, atau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, kata Rasulullah, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbagu sibghatan fin nar, fayuqal ya bana adam hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, faqala la wallahi ya rab. Akan didatangkan seorang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia ini, orang yang paling kaya, orang yang paling mendapatkan segalanya di dunia ini dari kemegahan dunia, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Dia dimasukkan dengan sekali celupan ke dalam api neraka. Lalu kemudian diangkat dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan sedikit saja? Maka kata orang ini, tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Ini orang yang paling kaya, orang yang paling mendapatkan kenikmatan. Siapa sudah? Sampai hari kiamat mungkin ada orang yang paling kaya di dunia ini semasa kita hidup. Tapi mungkin ada lagi yang lebih kaya dari orang yang kaya yang hidup di zaman kita. Pokoknya sampai hari kiamat, yang paling kaya, yang paling mendapatkan kenikmatan, sekali masuk ke dalam api neraka lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah, didatangkan seorang yang paling sengsara, yang paling miskin, namun dia termasuk dari penghuni surga. Dan dikatakan kepadanya, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika min siddatin qat, apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan? Maka orang ini berkata, la wallahi ya rab, ma marra bi min siddatin qat, tidak wahai rabku, tidak demi Allah wahai rabku, aku tidak pernah merasakan kesulitan, kesempitan sedikit pun. Padahal dia orang yang paling miskin di dunia ini. Tapi ketika dia bersabar, Dia terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia iringi kemiskinan dia dengan beribadah kepada Allah. Sabar dengan takdir itu. Sekali masuk ke dalam surga saja Allah angkat. Lupa semua kesulitan yang pernah dia rasakan. Nah, yang herannya, kadang ada seorang yang sudah miskin di dunia, namun durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi dua kali. Apakah kita merasa menjadi orang yang sudah kaya? Kita orang yang miskin, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah. Jadi jangan kita menjadi orang yang miskin, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh. Sekalipun orang yang paling kaya, orang yang paling mendapatkan kenikmatan, dimasukkan ke dalam api neraka, lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Menunjukkan betapa luar biasanya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan akhirat yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Itulah yang menjadi tujuan kita semua, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah. Semua kita pasti akan menjalani proses itu. Maka fikirkan nasib kita masing-masing, ayuhal ikhwatal kiram. Kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah dengan kemiskinan, iringi semua itu dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mendapatkan kekayaan nikmat dari Allah, bersyukur, terus iringi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan lalai dari Allah, jangan durhaka kepada Allah azza wa jalla. Demikianlah ma'asyaral ikhwah rahimakumullah. Sehingga mereka-mereka yang mengerti arti kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia ke dunia ini, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ingat sekali lagi ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, di akhirat tidak ada pilihan. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kalau seorang itu tidak masuk ke dalam surga, maka pasti seorang itu akan masuk ke dalam api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa terus istiqamah di atas ibadah dan ketakwaan, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.